الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. الحلف الواجب للخديعة في البيت. قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش. أخبرنا عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يكلمهم الله عز وجل ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بالطريق يمنع ابن السبيل منه، ورجل بايع إماما من يأتم أعطاه ما يريد وفى له، وإن لم يعطي لم يفله. إن أعطاه ما يريد وفى. بقي تشغيل؟ Di situ pakai tasdid. Okay. Terus wasfa lahu wa in lam yu'tihi lam yafilah. Lam yafilah bukan kenapa enggak? Lam yuwafi. Kalau misalnya wasfa pakai tasdid harusnya lam yuwafi. Wallahu a'lam. Ini ya wasfa lahu ya. Baik. Kalau di sini wasfa lahu. Okay, teruskan. ورجل ساوم رجلا على سلعة بعد العصر فخلف له بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه الآخر. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم إنا نسألك يا كريم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رحمن يا رحيم، إنك أنت الحي القيوم. إن شاء الله pada kali ini bab ke-6 dari kitab Al-Buyu dalam Sunan An-Nasa'i. الإمام النسائي بركاته للمباك أنام باب الحلف الواجب للخديعة في البيع. الحلف الواجب للخديعة في البيع yaitu الحلف sumpah الواجب yang mengharuskan للخديعة adanya penipuan في البيع dalam jual beli. Jadi adanya penipuan dalam jual beli yaitu maksudnya al-haliful mujibu, yaitu alif sumpah yang melazimkan, memastikan adanya penipuan dalam jual beli. Dan ini dalam kitabul buyu' beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa hadis yang memang berkaitan dengan sumpah. Karena orang-orang Arab itu sangat mudah dalam bersumpah. Kita sering bisa misalnya mendengar orang-orang Arab Indo bilang wallah, wallah gitu. Nah itu memang itu bukan sumpah yang mu'tabar dalam Islam karena itu hanyalah sebatas percakapan ya, kebiasaan saja. Jadi sumpah itu tergantung dengan hatinya, tetapi di dalam jual beli di tradisional Arab di masa itu yaitu masa Nabi SAW, mereka adalah orang-orang yang suka bersumpah. Walaupun kalau misalnya di Indonesia itu tidak pakai sumpah biasanya kok pedagang-pedagang Indonesia ya. Hadis nomor berapa yang di situ? 4467. Baik. Qala an-Nasa'i rahimahullah. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله قال ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بالطريق يمنع ابن السبيل منه، ورجل بايع إماما لدنيا إن أعطاه ما يريد وفى له وإن لم يعطه لم يفي له، ورجل ساوم رجلا على سلعته بعد العصر فحلف له بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه الآخر. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم mengabarkan kepada kami إسحاق بن إبراهيم المروزي yang biasa dikenal dengan Ibnu Rahawi. Beliau berkata, Anba'ana Jarir telah mengabarkan kepadaku Jarir, yaitu dari Kufah, seorang yang siqah juga sebagaimana Ishaq bin Ibrahim. Kemudian Anil A'mash. A'mash itu adalah Sulaiman bin Mihran, namanya masyhur di kalangan ahli hadis. Beliau adalah seorang yang siqah, namun diriwayatkan bahwasanya beliau suka mentadlis. Ya, beliau seorang mudallis. Makanya oleh karena itu Anil A'mash an Abi Salih. Setelahnya ada an. Taib Anil A'mash dari Kufah juga. An Abi Salih. A'mash adalah seorang tabi'i. An Abi Salih itu yang bernama Zakwan. Jadi Abi Salih nama aslinya adalah Zakwan, juga seorang siqah dan seorang tabi'i. Dan dari Abi Hurairah, dari Rasulullah SAW. Di sini berarti sanadnya sanad khumasi, khumasiyah lima. Ya. Dan di sini ada tabi'i meriwayatkan kepada tabi'i. Siapa? A'mash meriwayatkan dari Abu Salih. Dari Abu Salih radhiyallahu rahimahullahu ta'ala. Baik, dan rijalnya semua rijal as-sahih, yaitu rijal yang memang ada di Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun la yukallimuhumullahu azza wa jalla. Ini tuh ada tiga macam orang. La yukallimuhumullah, yang Allah Ta'ala tidak ajak omong, tidak ajak bicara, maksudnya tidak ajak bicara baik-baik. Tapi kalau misalnya nanti hari akhir, semua orang itu pasti akan diajak bicara, ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan para ulama menafsirkan, kalau di sini la yukallimuhumullah, itu maknanya adalah Allah Ta'ala tidak akan mengajak bicara baik-baik, tidak akan memberikan kalam kepada mereka, kalam yang membuat mereka ridho atau senang, melainkan kalam Allah Ta'ala, yaitu dengan kalam yang keras. Ya. Oleh karena itu dalam suatu hadis dalam suatu hadis Abu Hurairah, qala Nabi SAW berkata, yaqulullahu limani'il ma, Allah Ta'ala akan berkata kelak di untuk orang-orang yang mencegah air. Mencegah air maksudnya nanti akan ada nih, apa maksudnya mencegah air, yaitu orang yang melihat orang lain butuh air tapi dan dia punya tapi dia tidak memberi air tersebut. Allah Ta'ala akan berkata, al-yawma amna'uka fadli kama mana'ta fadla ma lam ta'mal yadak. Hari ini, yaitu di hari kiamat nanti, orang-orang yang mencegah orang lain supaya dapat air, al-yawma amna'uka fadli, hari ini aku mencegahmu dari keutamaanku, yaitu dari air, tidak dapat. Ya. Kama mana'ta fadla ma lam ta'mal yadak, sebagaimana engkau telah mencegah kelebihan atau keutamaan atau benda yang kamu itu yang tanganmu itu tidak beramal untuk benda itu, karena asalnya air itu bukan dari penghasilan kita, tetapi sumbernya dari asalnya dari bumi. Ya, jadi Allah Ta'ala persiapkan. Nah, maka bahkan dalam hadis lain kalau kita lihat juga dalam Bulughul Maram, dilarang menjual kelebihan air. Nah, itu ada masalah lagi tuh. Apakah boleh kita menjual air? Nah, itu. Tapi itu ada batasan-batasannya. Jadi enggak secara mutlak. Nanti takutnya publik aqua nuntut kita ya. Tapi ada larangan kelebihan air, jual rumput, ya hal-hal yang sebenarnya bukan dari usaha kita. Ya. Baik, itu tadi salah satu dari kalimullah, ada tiga golongan yang Allah Ta'ala tidak akan ajak bicara baik-baik. Wala yanzur ilaihim, dan Allah Ta'ala tidak akan melihat mereka, maksudnya melihat, yaitu melihat dengan rahmat, dengan baik, ya, melainkan akan dimurkai yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Wala yuzakkihim, dan Allah Ta'ala tidak akan mentazkiyah mereka, yaitu tidak akan memuji mereka. Dan dikatakan oleh Az-Zajjaj, la yusna alaihi wa man la yusna alaihi azabahu, barang siapa orang yang tidak Allah puji di hari akhir, maka akan Allah azab. Ini konsekuensi dari tidak dapat pujian. Ya. Namun ada juga ulama lain mengatakan bahwa makna dari wala yuzakihim, yaitu la yutahhiruhum min khubuthi a'malihim li'azimi jurmihim, yaitu tidak Allah sucikan dari buruknya amalan mereka saking besarnya kejahatan mereka. Nah, kita lihat dari sini ada tiga-tiganya ini dosa besar atau tidak? Dosa besar atau tidak? Dosa besar atau tidak? Anda nanya, dosa besar atau tidak? Dosa besar. Apa? Kenapa kok dosa besar? Karena ada ancamannya seperti ini ya. Nah, yang ada ancaman seperti ini, dan pada akhirnya wala yuzakkin walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Oh, udah jelas kok kayak ini dosa besar nih. Ya kan? Yang pertama, rajulun ala fadli ma'in bitariq. Rajulun ala fadli ma'in bitariq. Seseorang ala, berada di atas fadl, kelebihan ma'in, kelebihan air, bitariq, di jalanan. Yaitu dalam imma dalam safar atau memang ada di jalan. Dia mempunyai kelebihan air. Ini kan konteksnya pada zaman itu di padang pasir ya. Sebenarnya kiasan untuk hal seperti ini banyak. Ada seseorang punya kelebihan air dan dia di perjalanan atau di tengah jalan ya. Yamna'u ibn as-sabil minhu. Yamna' artinya mencegah ibn as-sabil, anak jalanan. Maksudnya anak jalanan itu bukan anak jalanan yang kita kenal. Ada istilah ibn as-sabil dalam Islam, namun istilah ibn as-sabil ini bukan bermakna anak jalanan yang di bawah kolong jembatan atau apa pun. Makna ibn as-sabil adalah al-musafir. Al-musafir. Ibn as-sabil adalah al-musafir. Itu orang yang asli bukan penduduk situ, mungkin dia lagi singgah, lagi di kedai, lagi ngaso gitu kan. Tapi dia mau pergi ke suatu tempat, ya. Atau dia memang mau safar ke tempat itu yang dia temui, namun dia kekurangan perbekalan juga. Dan misalnya Ibn Sabil yang kekurangan perbekalan. Nah, jadi rajulun ala fadli ma'in bittariq yamna'u ibn as-sabili minhu. Nah, itu seseorang itu dia memiliki kelebihan air di jalanan, namun dia malah mencegah Ibn Sabil dari air tersebut. Ya, padahal Ibn Sabil udah enggak tahu jalanan, ya, udah enggak tahu, enggak kenal gitu kan sama orang-orang sekitar jalanan dan juga kekurangan, ya. Nah, ini bisa dikiaskan di banyak hal. Ya. Karena dibutuhkan pasti air pada saat itu. Itu ketika kita tahu ada orang butuh benar-benar, ya, dan kita punya kelebihan itu, ya. Fadli ma'in, ya. Bukan rajulun ala ma'in bitariq, itu beda. Jadi lihat teks hadisnya. Rajulun ala fadli ma'in bitariq dengan rajulun ala ma'in bitariq. Kalau rajulun ala fadli ma'in bitariq, berarti orang itu punya kelebihan air. Kelebihan air. Kalau rajulun ala ma'in bitariq, seseorang itu memiliki air di jalanan, memiliki doang, itu kan bisa jadi, ya, saya butuh juga secukupnya ini, punyanya dikit gitu. Tapi kalau ada fadl, berarti ada kelebihan di airnya. Nah, dengan kelebihan itu, dia melihat ada ibnu sabil yang juga membutuhkan, namun tidak dia bagi. Nah, ini masuk di dalam sini ancaman. Dosa besar. Sehingga ketika ada orang butuh, dia ada kelebihan, enggak dibagi, maka dia terjerumus dalam dosa besar. Nah, ini hal yang bisa jadi umum. Bukan hanya dalam konteks perjalanan dan air saja. Dalam hal lain, ketika kita lihat ada orang butuh bantuan dan kita mampu punya kelebihan untuk merealisasikan bantuan dan untuk menyelamatkan dia, kita malah enggak usah. Bukan dengan tinjauan lain. Kalau misalnya seorang misal ya ditodong ya di jalanan. Ditodong di jalanan, terus yang menodong bawa pistol. Nah, kita bingung nih. Mau kita tolong enggak nih? Kalau kita tolong ya sama bunuh diri. Nah, ini kan beda. Ini enggak punya fadl, enggak punya keutamaan lebih. Ya, kecuali kalau misalnya ada yang ditodong, kemudian kita punya pistol sendiri. Nah, itu baru kita bantu itu. Bahkan pistol kita dua langsung aja tolong lagi. Apa ini harus kayak ini? Yang kayak gini kalau misalnya ditodong, enggak usah. Biarin aja dia. Urusan dia. Nah, ini. Nah, orang sekarang ketika dunia sudah berubah menjadi kapitalisme, ya, orang-orang itu semakin ego. Sehingga kalau ada orang lain kesulitan, dia enggak mau tahu, bahkan pura-pura enggak dengar. Makanya dalam Islam itu orang bisa berdosa gara-gara karena dia membuat sayur aromanya ke tetangga dan dia enggak membagi. Padahal enggak perlu ditanya, kamu lagi kelaparan enggak perlu ditanya, tapi bagi aja. Karena aromanya itu ke tetangga. Itu bisa berdosa itu, orang kayak gitu. Nah, apalagi yang sekarang dalam kondisi benar-benar butuh. Kalau didiemin, waduh. Didiemin ya bisa. Dan lebih berdosa lagi. Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua. وَرَجُلٌ بَيَعَ إِمَامًا لِدُنْيَا إِنْ أَعْطَاهُمَا يُرِيدُ وَفَالَهُ وَإِنْ لَمْ يُعْتِهِ لَمْ يَفِيلَهُ. Yang kedua, ada orang بَيَعَ إِمَامًا di dunia, dia yang membaiat seorang imam di dunia demi dunia, membaiat seorang imam demi dunia, yaitu mengangkat pemimpin demi dunia. In a'tahu ma yuridu wa falah, jika pemimpin tersebut setelah dibaiat dan diangkat memberikannya apa yang dia suka, wafalah, maka dia akan menunaikan baginya, taat kepadanya. Jadi apa, jika misalnya dia memberi apa yang ia inginkan, maka ia akan menunaikan haknya. Paham maksudnya di sini? Ini yang terjadi sekarang. Kalau misalnya Pak Presiden ini atau para pemimpin ini, ya, menunaikan kewajibannya atau bukan kewajiban. Misalnya para pemimpin ini memberikan kepada para suksesor ini apa yang suksesor inginkan, maka para suksesor akan menjalankan ketaatan kepadanya, yaitu menunaikan haknya. Ya. Atau bisa juga dibalik. Atau bisa dibalik. Ya. Kalau misalnya para calon pemimpin ini atau para suksesor memberikan kepada para calon pemimpin apa yang para pemimpin inginkan, maka barulah pemimpin itu memberikan hak bagi para suksesor. Paham di sini maksudnya? Ada dua kemungkinan, ada dua tafsiran ini. In a'tahu ma yuridu wa falahu. Jadi konteksnya gini. Ada rajul, seorang mengangkat pemimpin tapi dengan tujuan duniawi. Ya, itu orang-orang sekarang. In a'tahu ma yurid wa falah. Kalau misalnya ini, in a'tahu ma yurid wa falah, ini ada dua tafsiran. Jika yang pertama, tafsiran pertama, jika imam tersebut setelah memimpin memberikan kepada para suksesor atau para pemilih apa yang mereka mau, maka para pemilih akan sami'na wa ta'na pada para pemimpin itu. Tetapi wa illam yu'tihi lam yafilah. Tapi kalau misalnya pemimpin itu tidak memberikannya yang diinginkan oleh para suksesor atau para pemilih, maka mereka tidak akan taat. Seperti sekarang kalau misalnya yang dulu nyoblosnya apa? Nomor 1. Nomor 2 dulu. Nomor 2. Pas sudah jadi presiden, ternyata enggak memuaskan. Langsung pada demo pada ini. Nah, ini masuk sini. Ini masuk sini. Karena membaiat seorang imam, ya baiat duniawi, baiat demokrasi ya, sebenarnya enggak sah juga. Membaiat seorang imam untuk dunia. Karena orang-orang sekarang kan, kalau anda lihat, terutama orang-orang kelas ekonomi yang bawah, itu mereka kan mengangkat presiden karena zahirnya kelihatan merakyat dan seterusnya. Ketika udah terjadi itu presidenan, ternyata banyak yang merugikan mereka, ya, enggak memberikan apa yang rakyat inginkan, akhirnya rakyat-rakyat yang dulu memilih berbalik menyesal memilih, kemudian menjelek-jelekkan, nah ini masuk di sini, ya. Kemudian atau yang kedua, konteks ini ada orang mengangkat seorang imam untuk tujuan duniawi. Nah, jika seorang imam jika suksesor tersebut memberikan imam tersebut apa yang dia suka, maka imam tersebut akan menunaikan hak suksesor. Tapi kalau misalnya enggak. Paham di sini? Makanya ini bisa dua-duanya, bisa dua tafsiran, bisa kebalik. Dan dua-duanya ya jelek. Iya. Ini semua demi dunia. Demi dunia. Jadi kalau misalnya antum ada polisi dan semacamnya, ya. Kalau misalnya antum memberikan kepadanya apa yang dia suka, dia akan menunaikan apa yang antum inginkan. Kalau misalnya antum enggak memberikan apa yang dia suka, terjadilah hak yang benar gitu. Baru benar prosedurnya, ya kan? Iya. Jadi kalau misalnya antum enggak memberikan sesuatu yang dia suka, ya, dia akan justru, kalau antum enggak memberikan, justru dia akan ke jalur hukum yang benar, ya. Iya enggak? Iya. Kalau antum ditilang, antum mau bayar di tempat. Mau pakai surat, imam biru, imam merah jambu, ya. Kalau merah jambu berarti kan harus denda maksimal. Kafan, kalau misal biru denda maksimal, kasih merah jambu. Tes ke apa namanya? Imam ATM merah jambu, kalau imam ATM biru ke pengadilan. Enggak, jangan lihat di net, lihat di TV. Ya kan? Nah, ini prosedur yang benar, imam ATM, imam pengadilan kan? Karena apa prosedur yang benar itu? Karena antum tidak memberikan apa yang dia inginkan. Tapi kalau antum memberikan apa yang dia inginkan, hak kebebasan antum ini. Wafa di sini artinya menunaikan hak antum gitu. Nah, bahkan dalam urusan perhakiman, ya, urusan perhakiman sekalipun, itu sebelum terjadinya majelis hakim itu, sudah ada calonnya. Itu beberapa biar cepat, ya kan? Kalau misalnya antum menunaikan apa yang mereka inginkan, akan dipercepat. Kalau enggak, ya lihat aja. Silakan prosesnya bakal bertubi-tubi, bertele-tele nanti. Kayak gitu kan? Nah, ini sekarang kayak gini. Karena apa? Semua dari kita ini, kaum muslimin atau siapapun di Indonesia ini, mengangkat pemimpin ligor di dunia, untuk tujuan dunia. Maka jadinya kayak gini. Iya, dan juga para pemimpin yang diangkat itu, mereka juga memang senang memimpin karena tujuan duniawi pasti ada. Ada sesuatu di balik itu semua. Ya, padahal itu semua akan menghancurkan mereka semua, ya. ورجل ساوم رجلا على سلعة بعد العصر فحلف له بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه الآخر. ورجل dan seseorang ساوم رجلا ساوم يساوم artinya menawar. Seseorang menawarkan orang lain ala, maksudnya di sini menawarkan, menawar, ditawar yang 1 juta jadi 900 gitu. Anda tawar deh bayang barangnya gitu, tawar, nego ya. Seseorang menego ala sil'atin suatu barang, sil'ah itu mabi', yaitu barang yang dijual. Jadi rojulun ini pembeli, alun yang rojul kedua, rojulan penjualnya. Itu seorang pembeli menawar, menego barang dari seorang penjual ba'dal asr, setelah asr. Ini tulisan atau kalimat ba'dal asr tidak mengharuskan harus ba'dal asr sehingga dosa ini harus ada. Dosa ini baru ada ba'dal asr. Tapi karena al-asr itu as-salat al-wusta, salat yang paling menengah, yang paling besar pahalanya. Ya. Nah, ba'dal asr yang menunjukkan, yang mengharuskan seseorang itu bertakwa pada saat itu, namun malah justru melakukan hal yang seperti ini. Jadi menawarkan barang dagang, menawar barang, ya. Fahalafalahu billah, dan bersumpah kepadanya dengan nama Allah, laqad u'tiya biha kada wa kada, sungguh ia telah diberi dengan harga sekian dan sekian. Fasaddaqahu al-akhar, kemudian orang lain mempercayainya. Bisa dipahami maksudnya di sini? Tidak paham. Apa? Apa? Sumpah palsunya ini. Jadi misalnya Anda datang ke misalnya misalnya Pak Rahmat beli di ada kitab ya, Kifayatul Akhyar ya. Anda jual 200.000, Anda jual 200.000, terus antum nawar, janganlah, jangan 200.000 lah, 100.000 kan, 100.000, Masya Allah, ini 50% apa, ini apa namanya, tawarin 50% kayak emak-emak aja kalau udah nawar. Enggak ngelihat kalau kita laki-laki butuh duit buat keluarga. Terus ibu aja lama gitu kan, udah karena udah muak dengan kehadiran antum, akhirnya udahlah biar cepet aja lah prosesnya. Nah, kehilangan antum lebih berharga daripada kehilangan 100.000. Nah, lebih baik gitu loh. Nah kan, habis itu ya udah, ada kasih. Nah, 100.000 bayar. Nah gitu minta nyicil lagi. Dengan, oh ya gitu lah, 100.000, oke. Nah kemudian, kan setelah itu tadi, halafalahu billah bisa dimaknai begini. Antum setelah membeli, antum punya bukunya, kemudian antum ke orang-orang bersumpah, demi Allah Anda beli di Hasan 150.000. Terus antum mau jual ke tempat lain. Jadi antum beli kitab akhirnya itu, kitabnya itu 100.000, sangat murah supaya bisa antum jual. Supaya bisa antum jual. Nah terus antum jual ke yang lain. Nah antum jual ke yang lain bisa dengan begini. Ima antum bilang, antum lihat aja Hasan jual 200.000, ya. Kemudian anda jual 150.000 atau 200.000 juga. Kemudian antum di sini bersumpah pula. Tapi Allah hasan jual 200 ribu. Benar memang. Bisa aja benar. Karena ada jual 200 ribu. Kemudian antum bilang, seolah-olah, ya dalam sumpah itu, orang harus percaya bahwasanya antum membeli dari anda 200 ribu juga. Paham gak di sini? Iya gak? Memang itu, demi Allah hasan jual 200 ribu. Benar, jual 200 ribu. Tapi kan antum gak menyebutkan demi Allah hanya nawar sampai 100 ribu gitu. Kan, kan ketika antum menjual ke Hilman, ya menjual kembali ke Hilman barang itu, antum kan modal 100 ribu. Balik modal udah pasti kalau misalnya jual ke dia. Karena gak mungkin di bawah 100 ribu harganya. Itu udah bukan jualan lagi namanya. Antum jual 150 ribu ke dia. Ya. Ternyata lebih murah ya, Anan. Nah, bahkan aslinya kalau antum jual, seharusnya kalau antum beli dari anak 200 ribu, antum akan jual ke dia kan lebih dari 200 ribu kan? Tapi faktanya antum jual ke dia 150 ribu. Lebih murah 50 ribu itu, 25% potongan. Nah, terus habis itu untuk menguatkan barang dagangan antum, antum bersumpah di depan Hilman. Hilman, demi Allah, antum lihat, demi Allah, anda beli dari Hasan, benar kan? Benar. Dan demi Allah, Hasan jual 200 ribu. Maka anda ini lebih, anda murahin ke antum. Paham gak di sini? Licik gak ini? Licik kan? Padahal jualnya, padahal belinya tadinya 100 ribu. Jadi seolah-olah, gambar Pak Rapat ini mengkorting buat antum 25%. Iya. Dan kemudian orang-orang juga dengar, oh percaya. Memang benar. Memang benar, karena anda jual 200 ribu dan antum belinya dari anda. Sehingga orang-orang akan, wah ini antum Masya Allah Pak Rahmat untuk Hilman 25%. Masya Allah. Iya, untuk menjangan 25% di korting. Iya. Itu maksudnya. Orang lain pasti percaya, karena memang benar begitu kan. Tetapi ada di sini kelicikan di sini yang membuat percaya. Wah ini orang kan bahkan menganggap dan meyakini. Dengan sumpah itu membuat orang lain. Iya. Tuh, oh Pak Rahmat ini, Masya Allah, orang-orang bakal memuji dia, gitu kan. Padahal apa yang mereka pikirkan terbalik. Justru di sini Pak Rahmat menjadikan sumpah demi Allah ini untuk melegalisir barangnya pertama dan untuk menipu pikiran-pikiran orang. Iya kan? Jadi orang-orang kan berpikir, wah oh, Masya Allah Pak Rahmat baik banget. Ini lebih murah nih Pak Rahmat nih. Sehingga kan barang-barang lain bisa aja. Iya, bisa aja Pak Rahmat beli apa jualan kita lebih murah apa? Ini barang lainnya bisa jualan Aqua lebih murah gitu kan? Iya. Dulu Allah ini baru dibagus, padahal dapat dari kolam, ya kan? Atau bisa juga di mana yang lain, Allah Ta'ala. Baik, untuk sinar saya sampai situ dulu, kita langsung ke sifatul akhir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.